sejarah baku troka maliah mano buupa ikrung adaroi jedeke sejarah baku troka maliah mano buupa Iskandar moda deku kungenyan tempada mesenang putro dira Terima kasih.